Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Merupakan sesuatu yang luar biasa kalau kita melihat saudara-saudara kita di sekitar kita yang sedang sakit, mereka terhalang untuk bisa menunaikan sholat secara berjamaah. Maka ini merupakan nikmat, patut untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika kita berada di masjid ini, terdapat di sana ilmu, majalis ilmu yang keutamaannya sangat besar dan setiap kita tentu sering mendengarnya. Nah, maka pada kesempatan di pagi hari ini kita murojaah, mengulang apa yang telah kita pelajari, dan semoga dengannya menambah barokah pada umur kita, kesempatan kita, dan ilmu yang kita pelajari. Pada kesempatan yang sebelumnya kita telah membaca satu doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di hadis yang ke-1579 dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u, adalah Nabi alaihi salatu wasalam berdoa. Doa ini ya memberikan gambaran kepada kita bagaimana tawadhu'nya Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau berdoa dengan doa ini, doa yang rinci, yang di situ terdapat i'tiraf, pengakuan seorang hamba akan kekurangan dirinya. Di mana kita ketahui setiap kita tentu tidak ada yang berani ataupun mengklaim dirinya adalah orang yang sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada kesalahan, tidak melakukan dosa, orang yang maksum, tidak. Di hadis ini Rasulullah SAW atau di doa ini beliau mengatakan Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, ampunilah aku kesalahanku, kebodohanku, perbuatan melampaui batas pada urusanku, dan engkau lebih tahu darinya dibandingkan aku. Allahumma gfirli jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dzalika indi. Ya Allah, ampunilah kesungguhanku, bercandaku, kekeliruanku, kesengajaanku, dan kesemuanya itu ada pada diriku. Allahumma gfir lima qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, ampunilah apa yang telah lalu dan apa yang akan terjadi berikutnya, apa yang aku sembunyikan, apa yang aku tampakkan, dan engkau lebih tahu padanya dibandingkan aku. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Engkau yang memajukan dan engkau yang mengakhirkan, dan Engkau atas segala sesuatu maha mampu. Doa yang luar biasa yang disebutkan, ya, sebagian menyebutkan doa ini diucapkan ketika seorang melaksanakan qiyamul lail. Baik, setelah kita diajari doa yang seperti ini, berikutnya dalam hadis yang 1580 Al-Hafidz menyebutkan suatu doa yang di situ mencakup kebaikan khair dunia wal akhirah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati ilaiha ma'ashi wa aslih li akhirati. Naam. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al mauta rahatan li min kulli syarr. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wasalam mengajarkan kepada kita kebaikan untuk mohon kebaikan dunia dan akhirat. Seluruh tercakup dalam doa ini. Maka sematasnya bagi kita untuk memperbanyak doa yang semacam ini, terlebih di masa sekarang, masa fitnah, masa yang banyak sekali perkara-perkara yang butuh untuk kita berdoa dengan doa yang semacam ini. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, Allahumma aslih li dini, ya Allah aslih li dini, perbaikilah agamaku, perbaikilah agamaku. Alladhi huwa ismatu amri, yang mana dia, yakni agama tersebut, merupakan pelindung segala urusanku. Wa aslih li dunyaya, dan perbaikilah dunyaku. Allati fiha ma'ashi, yang padanya aku hidup, kehidupanku. Wa aslih li akhirati, dan perbaikilah akhiratku. Allati fiha au ilaiha, ada riwayat fiha, ada riwayat ilaiha. Allati fiha au allati ilaiha ma'adi, perbaikilah akhiratku yang kepadanya atau padanya, ya, aku dikembalikan. Waj'al hayata, jadikan kehidupan ini ziyadatan li fi kulli khair, sebagai tambahan kebaikan bagiku pada setiap kebaikan. Waj'al mauta, dan jadikan kematian rahatan istirahat mingkuli syar, dari setiap kejelekan. Doa yang luar biasa. Naam. Kata Syekh Al-Alamah Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika beliau menyebutkan Allahumma aslihi dini, ya Allah perbaikilah agamaku. Agama di sini yang mencakup meliputi agama yang ma'ruf, yakni Al-Islam wal ibadah, al-Islam dan ibadah. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waraditu lakumul Islam madina." Waraditu lakumul Islam madina. Dan aku ridha Islam sebagai agama. Adapun makna din dimaknai dengan ibadah sebagaimana satu hadis dalam yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri ketika menjelaskan akan kurangnya agama seorang wanita. Alaysa idza hadat ya lam tusalli wa lam tasum, tidak berpuasa, tidak pula tidak melakukan salat dan tidak pula berpuasa, wadzalika min nuqsani diniha. Wadzalika min nuqsani diniha. Dan itulah termasuk dari kekurangan agamanya. Di sini salat, puasa merupakan ibadah. Disebut oleh Rasul alaihi salatu wasalam sebagai din, agama. Sehingga ya, ibadah bukan termasuk salat, tidak hanya salat dan juga puasa. Akan tetapi seluruh ibadah itu merupakan agama. Taib. Alladzi wa ismatu amri, ismah, menjagaan, pelindungan. Ya. Pelindungan di sini dari az-zalal, ketergelinciran. Baik. Demikian adapun faedah yang berikutnya, fa insyaallah kita baca alafu minkum ya. Karena ada sesuatu hal sehingga seperti ini. Nah, insyaallah di pertemuan berikutnya bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, kita akan membaca faedah-faedah yang terkait dengan hadis ini. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.